الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Bani Fiddin Rahimani Allah wa Iyakum Ajma'in. Ya, kita selesai dari pembahasan bab sebelumnya, Maja'a Firqa Wattama'im, yang berkaitan dengan Ruqyah dan Tamimah. Kita masuk pada bab yang selanjutnya, bab man tabarraka bi syajarin au hajarin wa nahwihima. Bab tentang seorang yang mencari barokah bisa jarin ya, dengan pohon atau batu atau yang selainnya. Tabarroka adalah maknanya talabul barokah, mencari barokah. Dan apa yang dimaksudkan dengan al-barokah? Al-barakah ya kathratul khair wa thubutu, banyaknya kebaikan wa thubut, ya, banyak dan kebaikan itu sentiasa ada padanya. Ini barakah, ya. Wahia ma'khudatun minal birkah bil kasar wal birkah majma'ul ma, diambil dari al birkah, dan al birkah itu adalah majma, kumpulan air, ya, danau, firkah. Ya. Contohnya danau. Wa majma'ul ma yatamayyazu an majral ma bi amrayn. Ya. Air yang terkumpul ini seperti danau, ya, memiliki dua keunggulan daripada air yang mengalir. Ada dua keunggulan. Yang pertama, al-kasrah, banyaknya. Yang kedua, as-subut, dia tetap di situ. Ya, nah dari sinilah kata al-barakah menunjukkan makna banyak dan makna subut. Ya. Barakah, kebaikan yang banyak dan tetap. Ya, bahkan bukan hanya tetap saja, dia terus bertambah. Wa talabul barakah, alamnya Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la yakhlu min amrain, dan mencari barakah tidak lepas dari dua hal. Al-awwal an yakuna tabarruk bi amrin syar'i ma'lum mislul Qur'an. Yang pertama, mencari barokah dengan perkara yang syar'i dan maklum, seperti misalnya dengan Al-Quran. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang kami turunkan kepada engkau mubarak, penuh barokah. Ya, bagaimana mencari barakah dengan Al-Quran? Banyak caranya, dengan membacanya. Ya, satu huruf dapatkan pahala 10 huruf. Ya, ini kan barakah, kebaikan, thawab, pahala. Ya. Dengan cara mempelajarinya. Talabul ilmu barokah, dengan cara mengamalkannya. Ya, itu mendapatkan barokah. Apa itu barokah? Ya, kebaikan yang banyak dan tetap. Asani an yakuna bi amrin hissi ma'lum. Yang kedua adalah dengan perkara yang hissi. Ya, perkara yang konkret, nyata, jelas. Misrut ta'lim wa du'a wa nahwihi. Seperti misalnya dengan ta'lim. Wa du'a dan selainnya. Fahadar rajul yutabarrak bi ilmihi wa da'watihi ilal khair. Fayakunu hadha barakatan li'annana nilna minhu khairan kathira. Ya. Misalnya seorang dicari barakahnya melalui apa? Melalui ilmunya. Ya, ilmu kebaikan. Atau dengan dakwahnya, atau doanya. Ya. Maksudnya apa? Kalau dengan doa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan kebaikan untuk kita. Ya, jadi doa kebaikan. Ya, bukan kita berdoa kemudian bertawasul dengan dia, tidak. Maka ini akan menjadi barokah karena kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Wa qala Usaid bin Hudair, ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ya, ini bukan pertama kali. Ya, dari barakah kalian wahai keluarga Abu Bakar. Kenapa Usaid mengatakan demikian? Ya, kisahnya ketika itu, ketika kalungnya Aisyah radhiyallahu anha hilang dan Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk mencari, ya, sampai waktu masuk sholat dan air tidak ada ketika itu, maka turunlah ayat tayammum. Ya, maka dikatakan demikian. Artinya apa? Dengan sebab, ya, dengan sebab kehilangan kalungnya, ya, dengan kisah dan peristiwa yang terjadi, terjadi hasil, apa, kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Syariat tayammum. Nah, ini barokah. Ya, barokah. Ya, barokah itu, ya, itu tadi kebaikan, semua kebaikan banyak dan itu namanya barokah. Ya. Kita membaca Al-Qur'an dapat pahala barokah. Ya. Kita mencari harta dengan cara yang halal, dia dari situ kita dapatkan kebaikan yang banyak, barokah. Ya, ini, ya, yang namanya barokah. Nah, pembahasan kita tentang mencari barakah melalui pepohonan, bebatuan, atau yang selainnya, yang ini tidak disyariatkan sama sekali. Ya, tidak disyariatkan sama sekali. Ya. Misalnya mencari barokah dengan athar, bekas, ya, bekas waktu dari orang soleh misalnya. Apa dalilnya? Dalilnya misalnya apa yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, rambut beliau misalnya, atau keringat beliau, atau bekas air wudhu beliau, liur beliau, ya, bahkan dalam riwayat, ya, walaupun kebanyakan mendhaifkannya, ya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuang darah bekas bekam beliau, ya, dia minum. Baik. Ya, walaupun ini bagian melemahkan riwayat ini. Ya, tapi sebagiannya sahih. Ya, bagaimana para sahabat, ya, bekas air wudhu beliau, bekas air wudhu Rasulullah SAW, mereka berebutan. Nah, ini kan boleh kalau demikian mencari barokah dengan bekas orang soleh, minumnya, ya, atau air wudhunya berebutan. Bagaimana menjawabnya? Jawabnya gampang. Ya, pernah enggak didapatkan riwayat bahwasanya Umar melakukan itu kepada Abu Bakar? Sebaliknya Abu Bakar pada Umar. Atau sebalik, atau para sahabat terhadap Abu Bakar terhadap Umar. Tidak pernah didapatkan riwayat. Ya, tidak pernah didapatkan riwayat yang demikian. menunjukkan apa? Bahwasannya itu adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Benar para sahabat melakukan demikian, tapi khusus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak di generalisir bahwasannya ini berlaku untuk setiap orang saleh. Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah dapatkan riwayat para sahabat melakukan antara mereka dengan yang lainnya dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang paling soleh. Ya, siapa lagi yang lebih soleh daripada para sahabat? Generasi terbaik. Khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum malladziina yalunahum. Baik-baik manusia adalah qarni, generasi itu kata Rasulullah. Kemudian yang mengikutinya, kemudian yang mengikuti mereka. Ya. Ya, jadi ini membantah bagi mereka yang tabarruk dengan asar gurunya misalnya. Ya. Atau dengan pohon. Apa dalilnya dengan pohon? Ya, dengan mengusap, dengan yang akan mengantarkan kepada yang lebih dahsyat lagi, yaitu misalnya apa? Ya, hajen dan lain sebagainya. Dengan batu misalnya, bahkan Hajar Aswad. Ya. Bagaimana yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya inilah alamu annaka hajar. La tadur wa la tanfa. Aku mengetahui engkau ini hanya ya sebongkah batu. Tidak bermanfaat, tidak juga memadaratkan. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menciummu, tidak akan aku mencium. Ya, ini menunjukkan pemahaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwasannya ketika beliau mencium Hajar Aswad itu adalah dalam rangka ta'abbudan. Ya. Apakah mendapatkan barokah? Dapat barokah dari sisi ya, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Ya, kita mengikuti sunnahnya bukan karena batunya, bukan. Paham ya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi syariat. Disunahkan bagi yang ya yang berkesempatan dan mampu untuk mencium Hajar Aswad ketika sedang melaksanakan tawaf. Ya. Kalau tidak bisa, tidak ada syariat lain. Kalau bisa sekedar menyentuh, sentuh. Ya. Kalau tidak bisa sentuh, cukup diisyaratkan saja. Ya. Nah, ini yang kita lihat ya kesalahan yang dilakukan sebagian kaum muslim tabarak ya dengan Ka'bah, dengan makam Ibrahim yang paling sering jadi sasaran ya usap-usap di ya tabarak ngalap berkah kalau bahasa kita. Nah, ini keliru. Ya, keliru. Ya, tidak ada tuntunannya. Ya, yang seperti ini. Ya, kan kalau yang sebagian itu menjual kain. Diklaim sebagai potongan kiswah dari Ka'bah. Atau kiswah kan? Ya. Yang menutupi Ka'bah itu. Ya, penutup Ka'bah itu namanya kiswah. Ya. Sebagian itu ada yang menjual dan mengklaim itu adalah potongan kiswah. Kita enggak tahu benar atau tidak. Ya, kita tidak tahu benar atau tidak. Dengan harga yang ya luar biasa mahalnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita tahu ilmunya, ya, mau itu benar kain kiswah atau tidak, untuk apa? Ya, karena kebanyakan, ya, kemungkinan besar untuk tabarruk dengan kain tersebut. Terus, apa istimewanya gitu? Ya, apa istimewanya? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau menebang pohon, ya, yang dipakai apa yang di bawah pohon tersebut terjadi Baitur Ridwan. Ya, dipotong, ya, karena mulai orang-orang mengunjungi pohon tersebut. Sekedar kunjung-kunjung-kunjung lama-lama jadi ya jadi area orang tabarruk di situ. Karena paham Umar. Ya. Nah, ini yang dikritik sebagian. Sebagian orang kepada perintah Saudi misalnya, kepada ulama Saudi. Kenapa kok situs-situs bersejarah di Saudi misalnya kayak tidak ada yang ngurus, bahkan terkadang ya, dihancurkan. Karena apa manfaatnya? Ya, manfaatnya apa? Ya, kalau misalnya di situ bahkan bisa mengantarkan kepada tadi tabarruk pada tempat-tempat yang ya tidak disyariatkan. Yang itu terjadi. Ya, apa kalau yang diyakini itu di Bukit Arafah misalnya, ya tulis nama dia sama tangannya, la ilaha illallah. Ya, atau keyakinan manggil nama fulan, ya, supaya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah haji atau umrah. Ya, nah, ini contoh, ya contoh yang tidak benar, ya barokah dengan apa namanya asar bekas-bekas fisik yang seperti ini, ya itu hanya pada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain beliau, ya tidak ada. Kemudian di sini beliau membacakan ayat dari surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala firman, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra Alakumudzakaru walahul unsa tilka idang kismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa matahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda afara'aitumul lata wal uzza. Ya, akhbiruni, yaitu khabarkan kepadaku bagaimana keadaan Al-Lat wal Uzza. Al-Lat wal Uzza, begitu juga Manah, ini tiga berhala terbesar dan yang paling masyhur ya, di bangsa Arab. Ya, apakah mereka hanya memiliki tiga ini saja atau banyak yang lain? Banyak yang lain. Tapi ini yang paling masyhur. Ya, kita akan bahas. Ya. Dan kenapa kok disebutkan tiga berhala ini yang kaitannya dengan bab ya, mencari barokah ya, dengan pohon batu. Ya. Ya, supaya kita paham ini. Oh, ternyata Al-Lat itu seperti ini, Al-Uzza itu seperti ini, Manah itu seperti ini. Ya. Al-Lat disebutkan di situ dibaca dengan tasdid di ta Al-Lat, ta taknya di tasdid. Wa takhfifiha. Ya. Dan ditakhfif Al-Lat. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Takhfif. Wa tasdid qira'atu Ibnu Abbas. Tasdid qira'ahnya Ibnu Abbas. Fa'ala qira'ati tasdid takunu isma fa'ilin minal lat, ya, menjadi isim fa'il dari latta yaluttu latun, ya. Latta yaluttu wa kana hadha sanam asruhu rajulun yaluttu sawiq lil hujjat ayyaj'aluhu fi saman wa yut'imuhu al hujjat falamma mata akafu ala qabrihi wa ja'aluhu sanaman. Ya. Alat dengan tasdid, ya, dari Lata Yalutu, asalnya adalah seorang yang dia itu Lata Yalutu, Yalutu yaitu membuat adonan tepung yang menjadi roti makanan yang diberikan kepada jemaah haji. Bukan waktu itu belum ada Islam. Bagaimana ada jemaah haji? Ya, haji bukan bukan hanya pada syariat kita, pada syariat-syariat sebelumnya. Dan Mekah itu sudah menjadi pusat peribadahan sejak dulu. Ya. Nah, alat ini yaitu seorang yang mengaduk adonan ini tadi. Dia memberikan makanan kepada ya, jamaah haji ini. Sehingga dia dianggap orang yang baik, orang yang soleh. Dengan sebab itu. Ya, ketika dia mati, ya, maka orang-orang akafu. Yaitu iktikaf, kalau bahasa kita. Berdiam diri di sekitar kuburannya. Ya. Yang lama-lama nanti kuburannya disembah. Ya. Ini ala qira'ah at-tasdid. Wa quri'a bitakhfif. Ketika dibaca dengan takhfif al-lata. Hiya ismu sahratin bayda mankushah alaiha baitun bitta'if. Ya. Nama dari batu besar. Sahra, sahratun, ya, yang berwarna putih, mankusyah, dipahat, ya, dibangun rumah di atasnya yang ada di Taif, ya, ya, ini tidak bertentangan satu sama lainnya, ya. Jadi kuburannya diletakkan batu di kuburannya. Nah, ini syahidnya kita di, ini batu. Ya, batu. Ini kan tabarak bi hajar wa syajar. Alat bikir at-tahfib ya, adalah batu besar ini tadi. Al-Uzza syajarah samar. Qud bunya haulaha wa ju'ila laha astarun baina Makkah wa Ta'if. Ya. Nah, Al-Uzza itu pohon samar, enggak tahu pohon apa ya, yang samar nama pohonnya. Kemudian dibangun bangunan di sekitarnya. Ya. Kemudian dikasih astar. Apa itu astar? Sitar, apa namanya? Kirai. Intinya dihias-hiasi. Ya, dihias-hiasi. Ini syahid. Ya, Hajar yang tadi hajar batu, yang ini syajar pohon. Ini bentuknya. Ya. Ketika terjadi Fathu Mekah, Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala ini. Ketika dihancurkan Al-Uzza ini, kembali sahabat Ali bin Abi Thalib atau Khalid bin Walid, antara dua ini. Ya, kata Rasulullah, engkau belum menghancurkannya. Ya, maka balik lagi, dihancurkan, dibakar, barulah kemudian muncul kayak seorang nenek renta yang telanjang, yang teriak-teriak, akhirnya dia hilang. Nah, itu dia hakikat Al-Uzza, itulah, yaitu jin yang ada di situ. Ya. Kemudian mana? Sonamun bil musallal. Sonam bil musallal. Taib. Ini juga batu, bentuknya batu. Dan kalau kita lihat bahwasanya ketiga nama ini, Al-Lat, Wal-Uzza, Wa-Manah, ini adalah isim mu'annas atau bentuk mu'annas dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, isim mu'annas dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Lat itu mu'annas dari Allah. Ya. Al-Uzza mu'annas dari Al-A'az, dari nama Allah Al-Aziz. Mana disebutkan dari nama Allah Al-Mannan. Kenapa mereka menjadikan nama-nama perempuan ini, ya, untuk berhala-berhala mereka? Ini juga yang harus kita pahami. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya berhala itu adalah simbol dari para malaikat, yang mereka meyakini malaikat-malaikat Allah itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan mereka. Ya. Apa ayatnya? Wa yaj'aluna malaikatar rahman. Apa? Wa yaj'aluna malaikatal ladzina hum ibadur rahman inatha. Ya. Mereka menjadikan para malaikat yang mereka ini adalah ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, inatha, sebagai perempuan-perempuan, yaitu sebagai banatullah. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat kanya alakumud dzakar walahul unsa tilka idan qismatun dhiza. Ya, alakumud dzakar. Apakah kalian, ya, bagi kalian anak-anak laki-laki, dan kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan? Ya, ini bentuk ketidakadilan dan kezaliman. Mereka menisbahkan anak-anak perempuan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sementara mereka sendiri, mereka malu untuk mendapatkan anak-anak perempuan. Ya, mereka yang mereka inginkan mendapatkan anak laki-laki. Ya, kalau mereka mendapatkan anak perempuan, pilihannya cuma dua. Apakah mereka biarkan hidup anak perempuan tersebut dengan risiko mereka akan menanggung malu dan aib bagi mereka dan diolok-olok oleh kaumnya, atau pilihan kedua mereka kuburkan anak mereka itu hidup untuk menghilangkan malu dan aib yang ada pada keluarga bagi kata mereka. Ya, malu mereka, tidak mau mereka mendapatkan anak perempuan. Mereka inginnya apa? Mendapatkan anak laki-laki. Lalu kenapa kalau kalian sendiri tidak mau mendapatkan anak laki-laki, ya, kalian nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, mengatakan bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini, ya, kalian sendiri tidak mau, kalian serahkan pada orang lain. Nah ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tilka idzan qismatun dhiza. Ya, maka yang demikian itu adalah qismatun dhiza, yaitu jair, pembagian yang curang. Ya, pembagian yang curang. Dalam keadaan pun kalau misalnya mereka sematkan, nisbahkan anak-anak laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun batil. Itu kan tapi kebatilan di atas kebatilan. Kalian sendiri tidak mau anak perempuan, tapi kalian sematkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari yang demikian. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari anak baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu hanyalah nama-nama yang kalian berikan. Ya, begitu juga yang diberikan oleh bapak-bapak kalian, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menurunkan sultan keterangan tentang perkara tersebut. Ya. Hanya rekayasa, hanya bikinan. Ya, kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mitos tidak ada. Ya, bahwa yang demikian. Itu juga seperti dewa-dewa, tidak ada itu. Ya, menyembah hal yang tidak jelas. Ya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Walaqad ja'ahum rabbihimul huda. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali hanya dhon. Hanya prasangka saja. Ya. Dan dhon di sini maknanya adamul ilm. Tidak ada ilmunya, kebodohan. Ya, wa matahwal anfus. Dan apa yang menjadi hawa nafsunya. Apa yang menjadi hawa yang ada pada dirinya itu yang dia ikuti. Mengikuti syahwatnya. Ya. Sementara telah datang pada mereka dari Rabb mereka al-huda, petunjuk. Ya. Nah ini. Sahihnya apa? Sahihnya tadi. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Kita harus paham bahwasanya oh ini seperti ini. Ya, hakikat berhala mereka wujudnya ada yang berupa kuburan, ada yang berupa batu, ada yang berupa pohon. Ya, mereka menjadikan batu-batu pohon tersebut, ya, mereka yakini bisa mendatangkan barokah untuk mereka. Ya, sehingga akhirnya apa? Mereka melakukan peribadatan-peribadatan di situ. Ya, apakah dzabah li ghairillah, nanti menyembelih untuk selain Allah? Apakah dia bernazar untuk selain Allah dan lain sebagainya? Yang mana ini terjadi kayak di mana-mana. Wallahu taala alam. Ya. Bab ini hanya ada ayat ini, ayat walaupun banyak tapi satu rangkaian surah An-Najm dan satu hadis yaitu hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lanjutkan ya. Naqtafilahuna subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.